بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan atau menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين وللكراد اربعه شرائط ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير وان ياذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا قَتِعُ غَالِبًا. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah materi baru dari pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, dan materi baru ini berkaitan dengan Al-Qirat. Al-Qirat itu artinya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil, begitu. Kongsi dagang. Kongsi dagang. Beda. Qirat itu apa, mudharabah. Ada orang yang punya duit, ada orang yang bisa kerja. Orang yang bisa kerja enggak punya modal. Orang yang punya duit punya modal tapi enggak bisa kerja. Gabunglah dia tuh. Yang punya duit punya modal, dia taruh itu duitnya, dia kasih kepada orang yang bisa kerja, lalu orang yang kerja tuh mengelola uang tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil. Jadi maksud adanya al-qirat itu adalah tahsilu ribh, mendatangkan keuntungan. Begitu. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun walil kiradi. Fasal ini membahas bab baru yaitu al-kirad. Walil kiradi arba'atu syara'ita. Dan mudharabah atau al-kirad atau juga bagi hasil, dalam syariat arba'atu syara'itha ada empat syaratnya. Ayyakuna ala nadhin minad darahimi wad dananir. Dia haruslah ala nadhin. Objek daripada mudharaba al-qirad haruslah nadhin. Nadhin itu artinya naqd. Uang. Uang alat tukar. Minad darahimi wad dananiri. Daripada dirham atau dinar. Kalau kita mudharabahnya enggak pakai emas, enggak pakai perak, enggak pakai dinar, tapi pakai rupiah. Nah, rupiah itu tidak masuk dari kategori nadin minad darahimi wad dananir. Karena dia tidak punya nilai emasnya, kan gitu. Nah, nanti kita bahas boleh gitu. Jadi syarat yang pertama haruslah ayyan yakuna ala nadin. Mudharabah itu terjadi untuk apa? Nadin minad darahim, naqdin. Nah, mata uang alat tukar minad darahimi wad dananir, baik itu dari dirham atau dinar. Wa ayyadzana rabbul mal, dan si punya uang, si pemodal, investor ya kalau bahasa kerennya, ayyadzana rabbul mal, yang punya duit mengizinkan lil amili, bagi orang yang kerja, fit tasarrufi, dalam segala tindakan finansial, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh si pekerja, diizinkan mutlakon, secara mutlak. Maka tidak dikatakan sah itu mudharabah, tidak dikatakan sah itu al-qirad, kalau si pemodal memberikan syarat yang mencekik, dalam arti terlalu ngantuk. Nih, gua kasih duit 5 juta jadi modal, lu usaha dah, ntar hasilnya bagi kita berdua. Cuman lu jangan beli apa baju di situ, jangan. Lu kalau mau belanja belinya di sana. Nah, itu kan apa namanya? Nyeksa. Karena yang tahu mana barang bagus, nanti kemudian kualitasnya terjamin, konsumen bakal suka, datang keuntungan itu kan yang kerja, dia tahu. Dia tahu bakal. Jadi tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang justru menghilangkan keuntungan itu sendiri. Cuman gara-gara gua nggak demen sama dia, lu jangan belanja sama toko dia. Lu kalau mau nyari agen ke sana aja, nggak bisa. Biarin orang punya harta, diputar, biarin orang biarin dia kemudian mendapatkan harta lalu dia putar itu apa namanya keuntungan uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi syarat yang kedua, ayyadzana rabbul mali, orang yang punya harta, si investor yang punya duit, pemodal, lil amili, dia mengizinkan kepada yang kerja, fit tasarruf, untuk segala tindakan finansial, mutlakan, secara mutlak. Jangan dibatasi, jangan di apa sempitkan. Wa fima la yanqati'u ghaliban, dan mudharabah al-qirat itu terjadi pada sesuatu yang tidak terputus dengan cepat. Jadi lama begitu ya. Nanti dijelasin syaratnya. Al-qirat wal mudharabatu bi makna. Al-qirat dengan mudharabah itu adalah satu makna gitu. Al-qirat wal mudharabah itu satu makna. Wal qiradu, yang namanya qirad, mushtaqun minal qardi. Itu diambil kalimat tersebut daripada al qard, utang piutang. Wa huwa al qad, yang secara bahasa artinya memutus, memotong. Al qard itu artinya al qatu. Al qatu itu artinya memotong, memutus. Kenapa dikatakan al qirad, yaitu memutus, li annal malika, karena yang punya harta, qata aqitatan min malihi, dia potong sebahagian, potong daripada hartanya, liyat tajra, untuk didagangin, fiha, di dalam harta tersebut, wa qitatan, dan potongan lain, min ribihi, dia potong untuk keuntungannya. Jadi dia potong nih, dia potong sebagian harta dia, untuk apa? Dia dagangin, supaya datang keuntungan gitu. Namanya itu al-qat'u. Kenapa dikatakan al-qirad? Karena ke orang yang sedang melakukan qirad, dia memotong setengah harta atau mungkin sebagian harta atau mungkin seluruh hartanya untuk mendapatkan keuntungan. Wa hadduhu, dan definisi al-qirad fi syar'i, secara syara'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Andi, ahlan. Papua, berarti Papuanya sekarang jam 7.30 ya, sampai jam 8.30. Aqdun ala naqdin liyatasarrafa fihi al-amilu bitijarah. Standar atau definisi al-qirad atau al-mudharabah secara syarak, aqdun ala naqdin, dia adalah akad yang terjadi pada mata uang, uang cash. Ala tukar liyatasarrafa fihi al-amilu, untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh bekerja, oleh orang yang mendapatkan modal, bitijarati, dengan didagangkan. Fayakunu ribhu, kemudian keuntungannya, bainahuma, itu dibagi antara amil, si pekerja, dan juga yang punya modal, ala hasabi syarti, sesuai dengan syarat, min musawatin wa mufadalatin. Baik itu persama, baik itu sama atau ada yang lebih. Jadi keuntungannya disesuaikan dengan syarat yang di awal. Syaratnya keuntungannya tuh 50-50%, atau si pemodal dapat 70, kerja dapat 30%. Itu diserahkan kepada syarat yang terjadi antara kedua pelaku. Tapi definisi mudharabah atau al-qirad secara syarat tadi, aqdun ala naqdin, akad yang terjadi pada naqd, mata uang, alat tukar. Yang masalahnya yang disebut naqd dalam semua kitab fikih itu yang dimaksud adalah dinar dan dirham. Sedangkan ad-danani lil maksyushah, apa dinar yang maksyush, dinar atau maksyush itu emas, tapi emasnya tertutupi. Mungkin bahasa kitanya uang kertas. Maksyush itu kan tertutupi, apa istilahnya? Terhalangi. Underlying. uang kertas yang kita punya itu kan tidak ada jaminan emasnya. Itu juga bisa dikatakan maksyus. Apa iya? Nanti ada pembahasannya. Wal aslu fihi, dan dalil adanya qirat dalam syariat Islam, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraba li Khadijah bimaliha, beliau memudharabahkan kepada Sayyidah Khadijah istri beliau bimaliha dengan hartanya Khadijah, ila Syami, kepada negeri Syam. Dia ambil hartanya Khadijah untuk didagangkan, dia bawa ke negeri Syam. Wa ghairu dzalika, dan selain itu masih banyak lagi dalilnya. Ustaz, itu terjadi sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul. Maka apa yang terjadi itu tidak bisa dijadikan dalil. Tapi Nabi Muhammad menceritakan ini setelah beliau jadi diangkat menjadi Rasul. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau ceritain ini muqarriran, sebagai bentuk takrir. Bahwa dalam syariat Islam, orang boleh ngambil harta orang lain dengan izin tentu untuk diputar agar mendapatkan keuntungan. Itu namanya al-qirat atau mudharabah. Wa ajma'atus sahabatu alaihi, dan seluruh sahabat berijma' tentang hal tersebut. Wa minhum man qasahu 'alal musaqah. Dan banyak juga di antara para sahabat Nabi, man qasahu, yang mengkiaskan, menganalogikan al-qirat atau mudharabah itu 'alal musaqah, terhadap al-musaqah. Bijami al-hajah, karena kebutuhan. Al-musaqah itu akad antara orang yang punya sawah, punya kebun, dengan petani. Jadi ada petani ini bisa bercocok tanam tapi enggak punya sawah. Ada orang punya sawah tapi enggak bisa bertani. Maka itu dia hire beberapa orang untuk melakukan pekerjaan di kebun atau di tanah atau di garapan yang dia punya. Buat apa ditanam? Itu namanya al-musaqah. Nah, al-musaqah itu boleh secara syariat. Maka al-mudharabah juga sama. Apa namanya? Hajat. Ada hajat. Bijami'il hajat. Karena memang ada hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jagat. Ada kabar innalillah di musholah. Idzi qad yakunu lisyakhsi nakhlun wa mal, bisa sebiya di mana bisa jadi seseorang punya nakhlun wa malun, punya kebun, nakhl pohon apa namanya, palem, pohon palem, pohon kurma, pohon kelapa, itu satu bangsa semua disebutnya nakhl. Kalau kelapa disebut nakhran narajil, kalau yang lain pokoknya nakhl semua itu namanya, itu satu bangsa. Ada orang yang punya nakhl, punya palem, wa malun, dan juga punya harta, wa la yuhsinul ma'amal, tapi dia enggak bisa bekerja. Wa akhar aksuh, dan yang lain kebalikannya, bisa kerja tapi enggak punya duit, enggak punya modal. Maka jadilah yang namanya al-musaqah. Wa marwah ibn Majah, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathatun fihinna al-barakah, tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, al-bay'u ila ajalin, jual beli yang nanti ditangguhkan pembayarannya, wal muqaradah, dan saling mudharabah bagi hasil, wa ikhtiratul burri bisya'iri dalil bayi, dan percampuran gandum dan juga jelai. Jadi adonan roti ini. Ladil bayi, bukan untuk dijual. Maksudnya buat disedekahin. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengatakan, innahu maudhu, sesungguhnya hadis ini hadis yang maudhu. Ya, walaupun hadisnya maudhu, tapi memang beberapa ulama mengatakan hadis fadha'ilul amal boleh diamalkan. Dengan catatan tidak syadid ya. Cacatnya tidak terlalu parah sehingga membuat status hadisnya itu ya dhaif, tapi tidak sampai dhaifnya sangat sangat lemah sekali. Tapi hadis ini disebut maudhu gitu ya. Kita terusin. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini tentang definisi mudharabah dan juga al-qirad, fali aqdil qiradi, dan untuk yang namanya akad mudharabah al-qirad, syurutun, itu ada syaratnya. Ahaduha, yang pertama, yushtarutu disihatihi kaunul mali dharahim wa dananir. Syarat sahnya mudharabah, syarat sahnya qirad, itu menjadi sah kaunul mali kalau harta yang dijadikan objek akad mudharabah itu dirham atau dinar. Itu mutlak syaratnya Syafi'i. Rupiah enggak boleh. Nanti dijelasin. Dirham wa dinaril. Fala yajuzu ala huliyin, maka tidak boleh bermudharabah dengan huli. Apa huli itu? Apa namanya? Huli itu perhiasan. Kalaupun ada orang yang nyewa perhiasan orang kaya, lalu disewain lagi untuk kepentingan syuting, kepentingan fotografi, itu bukan mudharabah. Itu namanya ta'jirul musta'jar. Kalau bahasa kitanya subsewa. Dia nyewa ke orang kaya, lalu dia nyewain lagi. Dan itu sah-sah saja. Dalam syariat, orang boleh menyewakan barang yang dia sewa. Saya nyewa kontrakan. Saya bayar buat setahun. Lalu dalam jangka setahun itu, saya boleh sewain lagi kepada orang. Itu sah-sah saja. Fala yajuzu ala huliyin wala ala tibrin, dan juga tidak boleh itibr. Tibr itu makana min adh-dhahabi ghairu madrub. Apa tibr itu? Harta pakaian yang di apa renda-rendanya itu emas itu. Wala uru wala ala urudin, dan tidak sah juga bermudharabah dengan barang dagang. Jadi harus pakai duit, dan duitnya dirham atau dinar. Wahal yajuzu ala darahimi wa dananiril maksyus. Nah, tadi kita sebut, apakah boleh kalau orang bermudharabah ala darahim dengan dirham wa dananir dan juga dinar al maksyusah. Ini al maksyusah ini diartikan susah. Al maksyus itu kan artinya maksyus, ditutupi. Jadi dia jadi underlying. Mungkin bahasa kita uang kertas. Uang kertas kita itu kan mengkonfirmasi nilai emas. Ada jaminan nilai emas dalam uang kertas dulu, zaman dulu gitu. Tapi kan sekarang nggak ada. Uang kertas kita nggak punya jaminan. Jadi dia benar-benar bukan dirham, benar-benar bukan dirham. Dinar maksus nggak maksus. Emang kagak ada dinarnya. Emang nggak ada emasnya. Jadi dinar dirham maksus itu dinar dirham mata uang yang emas dan perak tuh ada di dalam mata uang tersebut, tapi nilainya tidak diketahui berapanya. Gitu. Seperti dulu dicampur emas dengan tembaga gitu. Kadar emasnya berapa? Maksus. Namanya maksus itu kan gish. Gish itu ditipu. Penipuan. Maksud bukan penipuan dalam arti bahwa ini bukan emas murni mata uangnya tuh. Ada mata uang yang dicampur emas dan perak. Emas perak dicampur dengan barang lain. Emas dicampur dengan barang lain. Kemudian jadi mata uang. Kalau kita sekarang emas nggak ada, dinar, perak juga nggak ada. Uang kertas yang ada, yang ngeluarin bank sentral, bank nasional, bank Indonesia. Lalu dia yang ngasih nilai, ini uang warna ini nilainya sekian. Ada nggak jaminan emas? Nggak ada. Jadi dia lebih parah daripada maksus. Jadi uang kita itu bukan dikatakan sebagai dinar dirham maksus. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ulama mensyaratkan bahwa yang namanya mudharabah itu harus dengan dinar, dengan uang, dengan mata uang daripada dirham atau dinar. Lalu apakah boleh kalau uang mata uangnya dari dirham tapi dirhamnya maksus, tertutupi, dalam arti ya tadi bahwa tidak jelas apa namanya berapa nih kadar emas yang ada di mata uang ini. Maksus. Fi khilaf, namanya maksus itu enggak kelihatan. Kalau kelihatan enggak maksus. Al-ghish itu kan al-ghish itu artinya ditutupi. Gimana surat Al-Quran? Wallayli idza yaghsha, kalau ketika datang malam hari dan dia menutupi apa namanya gelapnya malam. Wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Fihi khilaf, ini jadi perdebatan. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu la yasih, bahwasanya itu tidak sah mudharabah, tapi yang jadi mudharabah itu bukan emas dan perak, bukan dinar dan dirham, tapi dinar maksus, atau malah lebih buruk lagi bukan dinar sama sekali. La yasih, tidak sah. Di anna akhdhal kirad, karena yang namanya akad kirad, akad mudarabah mustamilun ala al-igra, mustamilun ala igrar, itu bercampur terkandung di dalamnya igrar. Spekulasi ketidakpastian. Apa? Kenapa dikatakan igrar? Li'anna al-amala ghairu madbut, karena pekerjaannya tidak ada batasan, tidak ada ikatan. Nih uang segini, lu harus gini ya. Nah, kalau begitu kan berarti tidak ada mudharabah, karena ada syarat yang apa menyempitkan si apa namanya pekerja. Waribhu ghairu mawthuqin bihi, dan keuntungannya tidak pernah jelas, tidak pernah bisa dipastikan. Kali ini kita bisa untung, tapi besok bisa kita enggak untung. Jadi banyak igrarnya di dalam mudharabah, wahwa aqdun yuqadu liyufsakh, dan dia adalah akad yang kalau sudah terjadi itu nanti bakal pecah lagi. Bakal pecah, bakal ter. Ini kenapa banyak orang gagak benar sih nih? Dorothy Bennett, sono ada AHA. Siapa sih? Dari mana tahu hadir. Tuh paham tuh kagak itu nih. Wa huwa aqdun yuqadu liyufsah, dan mudharabah itu adalah akad yang kalau sudah terjadi liyufsah, nanti bakal dibatalkan ketika si amil misalnya enggak mau kerja atau si pemodal narik modalnya, kan selesai sudah. Jadi dia bukan akad lazim yang mengharuskan orang. Jadi kapan waktu si pemodal bilang udah enggak usah. Nah, udah duit gua ambil lagi. Ya harus dikasih. Atau si siapa namanya si pekerja bilang enggak, saya malas lah. Ini saya kasih. Jadi dia akad jaiz. Wa mabna al-qiradi ala raddi ra'sil mal. Dan inti daripada kirat itu, dan kirat itu dibangun atas dasar saling mengembalikan modal yang diberikan. Wa huwa ma'al jahli muta'adzirun. Dan kalau dia tidak tahu berapa modal yang diberikan, maka muta'adzir itu menjadi sulit pengembaliannya. Bi khilafi, kan maka itu maksudnya apa namanya? Makanya yang namanya mudharabah itu karena ada igrarnya, untungnya enggak pasti, kemudian juga kerjaannya tidak tetap, artinya tidak ada pakemnya, maka kalau dia memberikan mudharabah dengan uang yang tidak ada patokan dinar dan dirhamnya, itu kan jadi enggak jelas. Ketidakjelasan bergabung dengan ketidakjelasan kan makin gede enggak jelasnya, kan begitu maksudnya. Makanya kalau mau mudharabah, maka yang jelas nilainya. Apa nilainya? Ya dinar dirham, itu jelas nilainya. Maka uang-uang yang tidak dijaminkan dengan emas, kan kita bingung ngasih nilainya berapa, kan begitu. Ini kan nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Itu maksudnya gitu. Bikhilafi ra'si mali salam, berbeda dengan modal jual beli salam. Fa innahu aqdun wudhi'a lil luzum, karena yang namanya jual beli salam adalah akad yang memang dikerjakan atau diadakan, dan itu kepastian mengikat. Jadi memang untuk diikat, maka dan dia kalau dia pasti ya, akad salam itu kan barang yang didagangin kan sesuatu yang pasti. Jadi jangan sampai yang hal dengan ajal itu sama-sama enggak pasti. Kalau halnya enggak pasti, setidaknya ajalnya jadi pasti. Kalau apa namanya, jadi enggak boleh dua ajal dengan hal itu menjadi tidak pasti. Nah, kalau mudharabah kan enggak pasti itu untung dapat berapa, kerjaannya apa. Maka jangan dimulai dengan sesuatu yang sama-sama enggak pasti nilainya. Maka harus dibangun dari nilai yang pasti supaya nanti ketika sudah dilepaskan dibalik modalnya enak gitu. Kalau nanti nggak ada kepastian berapa nilainya, pas mau balikin modal bingung. Kemarin lo ngasih berapa ya? 7 lembar. 7 lembar apaan tuh? Yang warna berapa? Wakila. Tapi ada pendapat yang berbeda. Kira dikatakan ya juzu, boleh kita melakukan mudharabah. Dan ini yang terjadi di kita Indonesia dan juga banyak negara. Semuanya kayaknya ya. Ya juzu idza raja rawajal khalis. Boleh kita bermudharabah dengan uang yang tidak daripada dinar dirham. Idza raja, kalau memang mata uang tersebut raja. Raja itu menyebar, rawajal khalis, sebagaimana menyebarnya emas dan dinar terang. Artinya menyebar dalam arti dipakai oleh banyak orang. Rawajal khalis, sebagaimana menyebarnya dinar dan dirham. Justru malah sekarang kebalikannya, dinar dirham jadi malah kegandaan. Qala al-imam, kata-katakan oleh Imam Al-Juwayni, mahalluhu idha kanat kimatuhu qaribatan min mablagil khalis. Kebolehan ini, pendapat ini boleh kalau memang mata uang tersebut kimatuhu nilainya qaribah, itu lebih dekat, tidak jauh min mablagil khalis daripada nilai mata uang yang khalis, emas perak itu. Sekarang bukan dekat lagi, sekarang emang udah digantiin tuh rupiah gitu. Qultu, nah kata Imam Taqi Din Alis ini mengomentari nih. Beliau mengomentari syarat harus pakai dinar dan dirham mudharabah itu. Beliau mengatakan, al-amalu ala hadza, justru yang terjadi mudharabah sekarang tuh ya begini. Nggak ada yang pakai dinar dirham, begitu kalau bahasa kita gitu. Al-amalu ala hadza, emang pekerjaan kita sekarang tuh mudharabah tuh kagak ada yang pakai dinar dirham habis. Semuanya pakai dinar maksyush. Kalaupun kagak pakai dinar maksyush, bahkan pakai nuhas kan. Maka warok kan begitu. Al-amalu ala hadha. Idhil ma'na al-maksudu minal kiradi. Bahwa yang namanya makna atau tujuan yang memang dituju daripada akad al-kirad. Yahsul bihi, itu tercapai. Karena kan intinya kirad itu mudharabah itu bagi hasil. Walaupun itu bukan dinar, bukan dirham. Tapi nilainya sudah ditetapkan. Dan nilainya itu menjadi kesepakatan orang. Menjadi kesepakatan kita. Bahwa apa namanya, walaupun itu bukan dinar dan dirham, tapi nilainya tuh kita terima. Sebagai bangsa, kita menerima mata uang tersebut. Dan kita tetapkan nilainya. Bahwa ini nilainya 50 ribu, begitu. Dan maksud daripada tujuan mudharabah itu kan menghasilkan keuntungan. Dan uang seperti itu bisa menghasilkan keuntungan. Karena memang kita tinggal di negara yang uang itu diterima di sini. Gitu. Jadi, intinya kan maksud daripada itu dapat keuntungan. Nah, keuntungan juga kita bisa dapat walaupun uangnya bukan dinar, bukan dirham. Atau bukan, atau dinarnya maksyus itu. Tetap kita dapat. La siyama waqad ta'adzara al-khalisu, apalagi waqad ta'adzara al-khalisu, sudah sangat sulit al-khalis, dinar yang khalis, yang beneran dinar, beneran dirham, fi aghlabil bilad, di kebanyakan negara udah gak ada, susah. Falau ishtarat nadali, kalau kita syaratin tetap harus pakai dinar, pakai dirham, begitu. La adda ila ibtari hadzal bab, itu menyebabkan batalnya akad mudharabah. Sama sekali kita enggak bisa adakan yang namanya mudharabah di negara kita karena syaratnya harus dinar dan dirham. Dan kita enggak punya itu, gitu. Maka kata Imam Taqidin Al-Isni, al-amalu hal ahla. Ya memang kerjaan kita begitu sekarang. Mudharabahnya enggak pakai dinar dirham, tapi pakai uang kertas. Yang kita enggak tahu ada jaminan emas apa enggak. Saya yakinnya kagak ada. Tapi nilai uang itu kita sepakati bersama. Kita terima sebagai mata uang, nilainya kita aminkan dan kita bermuamalah dengan itu. Dan tujuan daripada mudharabah itu bukan emas perak, tapi tujuannya itu dapat untung. Untung itu bisa didapatkan kalau mata uangnya berlaku. Percuma kalau kita mudharabah pakai dinar dirham tapi di situ enggak berlaku, kan enggak jadi untung juga kan begitu. Maka itu yang dimaksud oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni, al-amalu hal hadza, pekerjaan mudharabah saat ini ya begitu. Falau ishtaratna dzalika, kalau kita syaratkan harus pakai dinar dirham, la adda ila ibtali hadzal bab, itu menyebabkan bahwa bab ini, bab mudharabah, kita batalin nih. Fi ghalibin nawahi, di hampir kebanyakan setiap aspek kehidupan. Enggak ada mudharabah gitu. Wa huwa harad, dan itu sangat menyulitkan. Mbak Fitrian, iya boleh pakai uang. Karena memang ya kita tidak mungkin kan bermudharabah dengan itu. Wa huwa harad, dan itu sangat sulit sekali. Ini ada lagi nih. Onyer mono mopo. Apa tuh. Falmut aja dulu waktu di band itu. Channel saya di band tuh gara-gara banyak ini juga tuh awal-awalnya. Saya takut nih ntar malah jadi band lagi tuh. Fal muttajah, maka pendapat yang benar terkait hal ini, apakah boleh dengan dinar dirham maksyus atau bukan dinar dirham sama sekali, as-sihah, yaitu pendapatnya sah. Li'amalin nasi alaihi bila nakir, karena memang manusia kebanyakan kita mengerjakan hal itu bila nakirin, dan tidak ada satupun ulama yang membantah itu. Wa yu'ayyiduhu, dan ini didukung, anna syarikata tajuzu alal maksusah, bahwasanya ini juga didukung pendapat bahwasanya kita boleh berkongsi syarikat, berkongsi apa namanya, berkongsi harta, tajuzu alal maksusah, boleh itu terjadi pada dinar yang maksyus ala ma sahahu Nawawi sebagaimana yang disahihkan oleh Imam Nawawi fi ziyadatihi dalam kitab Ziyadatul Raudhah, Raudhatul Thalibin maksudnya. Ma'a annahu aqdun fihi gharar, bahwasanya ini adalah akad mudharabah atau akad qirat adalah akad yang di dalamnya ada gharar minal wujuhil madhkurah daripada sisi yang tadi disebutkan fil qirat. Min jihati anna amala kullin minasyarikaini ghairu madbut. Jadi gorornya apa? Gorornya dari sisi bahwa pekerjaan masing-masing dua orang daripada orang yang melakukan kongsi itu ghairu madbut, tidak pernah ditetapkan, maksudnya tidak pernah ada pakemnya. Warhibhu ghairu mausuq, dan keuntungannya tidak pernah ditetapkan. Wahuwa aqdun uqidal yufsah, dan ini adalah akad yang kalau sudah terjadi boleh untuk dibatalkan. Akadnya enggak akad lazim. Wa illatul hajah mawujud, dan illah sebab kebutuhan kita untuk melakukan mudharabah dengan uang yang bukan dinar dirham itu mawujudatun, itu ada. Jadi walaupun pendapat resminya mazhab tidak boleh bermuamalah mudharabah dengan selain dinar dirham yang khalis yang murni, tapi kebutuhan akan itu sangat tinggi. Makanya dibolehkan lil hajah selama ada kebutuhan. Kapan waktu nanti kita enggak pakai rupiah, kita berubah, maka di bermudharabah dengan rupiah sudah tidak lagi ada hajatnya, jadi enggak boleh. Tapi sekarang boleh karena ada hajatnya. Tapi aslinya pendapat yang resmi bahwa Asy-Syafi'iyah mensyaratkan yang namanya mudharabah harus dengan dinar dan dirham begitu. Wallahu a'lam. Asyartu tsani, syarat yang kedua, alla yakuna al-amilu mudayyaqan 'alaihi. Amil pekerja tidak boleh mudayyaq, tidak boleh disempitkan gerak-geriknya. Thumma tadyiqu, yang namanya penyempitan, taratan bisa jadi yakunu biman itasarrufi, bisa jadi dengan melarang melakukan transaksi secara mutlak. Bi ayyaqula, seperti di ini yang punya duit bilang la tashtari syai'an hatta tusyawiruni. Lu megang duit gua nih, ntar lu kalau mau beli apa-apa ngomong dulu ke gua. Itu kan nyempitin, menyempitan, itu ngerepotin kalau bahasa kita. Lu kalau mau mudharabah sama gua, kasih duit, percaya sama gua, ntar tiap bulan gua kasih untung. Ya untungnya sih gak pasti, cuman pasti untung gitu. Jangan sempitin gua nyuruh ini. Seperti dia mengatakan la tashtari syai'an hatta tusyawiruni, jangan beli sesuatu sampai kemudian dia bermusyawarah. Wah itu kan ngerepotin. Jadi barangnya nih lagi flash sale nih, kalau kita dapat ini cuman ngeluarin duit sekian, nanti kita bisa jual besok dengan harga tinggi. Kalau gue musyawarah dulu sama lo, itu barang udah keburu dibeli orang, kan begitu. Wa kadza la tabi illa bimasyurati, jangan jual kecuali kalau ngomong dulu ke musyawarah dulu. Li anna dzalika, karena yang semua itu yuaddi ila fawati maqsudil aqdi, itu menyebabkan hilangnya tujuan daripada akad mudharabah, yaitu dapat untung. Faqad yajidu syai'an yarbahu walau raja'ahu lafata. Dia bisa jadi mendapatkan sesuatu gitu, yarbah, yang dapat dia bisa dapat keuntungan, walau raja'ahu, tapi kalau dia ngomong dulu, musyawarah dulu sama yang punya duit, lafata, hilang tuh waktu keuntungannya. Gitu. Banyakan ngobrol sih lu. Ngomong mulu, udah ngasih duit udah percaya aja gitu. Wa kadzal bai'u, begitu juga jual beli, fa yu'addi ila fawatil maqsudil qirat, begitu juga kalau lu jangan beli di situ, lu jangan beli di sini, lu belinya di sini, itu kan syarat yang menyempitkan, itu yang membuat akad mudharabah menjadi batal, menjadi tidak sah, karena ada syarat yang membuat si pekerja sempit gitu ya. Ini dalam arti mudharabah yang mutlak begitu ya. Artinya memang si amil tidak ditetapkan, penting dapat untung. Nah, itu. Tapi kalau ada orang kerja itu namanya bukan mudharabah, itu namanya ijaratu amal gitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut ya tentang syarat yang kedua ini besok hari Jumat mudah-mudahan. Gitu. Nah, tadi ada informasi dari musala ada yang meninggal, kita mau ngelayat dulu. Apakah pembeli Mbak Fitriani berarti itu dasarnya bisa qirat pakai rupiah? Bisa, karena uruf, bukan cuma uruf tapi juga hajat kebutuhan. Jadi kebutuhan itu lebih tinggi nilainya daripada uruf. Kan uruf itu syaratnya tidak boleh melanggar, tapi kalau hajat kebutuhan mungkin aja ada yang dilanggar. Tapi hajat itu tanzil manzilatad darurah kan begitu. Ya kalau mau dibilang urfi boleh, tapi inti apa alasan utama boleh bermudharabah dengan rupiah itu karena kebutuhan. Karena kita punya kebutuhan untuk mengembangkan harta dan kita tidak punya kapasitas untuk itu. Selebihnya ada orang yang punya pekerjaan, yang punya keahlian tapi nggak punya duit. Dan duit yang kita ada sekarang ini ya rupiah. Rupiah mata uang yang kita nggak tahu apakah ada dinar dirham di dalamnya. Yang saya tahu, saya yakin sampai sekarang rupiah kita tuh nggak punya jaminan emas. Nggak punya jaminan emas. Tapi kalau kita emang tinggalnya nggak kemana-mana, ya udah nggak ada masalah kita punya rupiah walaupun nggak ada jaminan emasnya. Emang kita mau kemana sih? Kita tinggal di Indonesia ya nggak kemana-mana. Tapi kalau ada orang yang punya simpenan, apa namanya, kadang repot juga ya, kita kalau mau punya simpanan emas lah, katakanlah kita mau punya simpanan batangan emas. Kan untuk mengelola atau untuk memanfaatkan emas tersebut, ujung-ujungnya dijual lagi. Itu yang repotin tuh. Dijual lagi, dan ngejual tuh kagak gampang itu. Nggak semua toko mau. Kalaupun ada toko, kadang harganya turun. Jadi kadang-kadang sial juga emang. Tapi bisa dibiar, uang kita bisa dibeliin emas. Itu kalau kita nyimpen emas tuh kadang repot juga. Dari satu sisi kita punya nilai yang stabil. Tapi di sisi lain kita punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu tidak bisa kalau kita datang gitu ya. Kita beli beras, bawa emas tuh kan susah. Itu makanya memang agak sulit juga nih kita. Agak sulit juga. Pembelian kredit KPR lewat bank konvensional itu transaksinya halal apa enggak? Apakah itu termasuk transaksi riba? Kalau dilihat dari sistem konvensional, dalam arti klasik fikih kita, transaksi pembelian rumah itu kan tidak ada adjustment-nya. Tidak ada takif fikihnya. Takif fikihnya itu agak sulit. Dibilang jual beli, dia suratnya kagak megang gitu ya. Kalau dibilang sewa, tapi kok nanti jadi milik, begitu, memang agak susah tuh. Makanya kemudian muncul istilah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Bahwasanya KPR itu adalah ijarah sewa-menyewa al-muntahiyah yang nanti akan diakhiri dengan kepemilikan. Jadi dia sewa-menyewa dengan pihak tertentu, bank konvensional kah itu, atau bank syariah itu, atau lembaga syariat yang lain, begitu. Kemudian dengan perjanjian dia harus menyewa ini dalam jangka waktu 15 tahun. Kalau dia menyewa 15 tahun, dia bakal jadi milik setelah itu. Tapi kalau dia nyewa kurang dari 15 tahun, gak jadi milik tuh. Itu namanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Akad ini muncul sebagai bentuk penunaian terhadap hajat kebanyakan orang yang membutuhkan tempat tinggal dengan nilai yang sangat tinggi, tapi kebutuhan dasar itu sangat mendesak. Kan orang butuh rumah tinggal. Orang butuh rumah tinggal. Karena orang butuh rumah tinggal, maka ulama punya kewajiban memberikan fasilitas fatwa bahwa ada akad yang selamat dari keharaman. Maka akad yang ada itu ditakif. Yang tadinya kredit, sebenarnya bukan kredit. Tapi takif itu adjustment. Takif. Takif itu adjustment. Penyesuaian. Ini ada akad yang terjadi antara fulan bin fulan. Kita hukumin halal apa haram. Maka ditakif dulu, di adjustment, dicocokin apa yang terjadi antara dia itu jual beli, sewa menyewa, apa pinjam meminjam, apa hutang piutang. Nah, itu namanya takif. Diteliti itu, si fulan kerjaannya ngapain? Si fulan nih bawa duit sekian, mau dapat sekian, tapi kemudian duitnya kurang. Lalu ada pihak ketiga, pihak bank mensponsori dananya, cuman dengan catatan suratnya ditahan sama bank. Nah kan gitu, sampai waktu penyewaan selesai. Berarti kan mau dibilang, kalau dikatakan kita takif, berarti ini jual beli. Takifnya salah, karena nggak ada jual beli. Kalau jual beli itu kan jadi milik penuh, tapi ternyata itunya disimpan suratnya. Kalau dibilang sewa menyewa, agak sulit juga kan. Makanya kemudian dicarilah formula yang cocok untuk akad ini, muncul kemudian al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Sewa beli. Gitu. leasing, leasing itu kan lease itu kan bukan kredit, itu leasing kan nyewa kan ya itu. Ya. Jadi itu yang kemudian dikatakan sebagai al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Dan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik ini juga tidak disepakati. Banyak juga yang tiba-tiba ngomong haram gitu. Ya kalau dia punya tanah warisan mak bapaknya udah dapat rumah dari kecil sih enak ngomong kayak gitu. Tapi bagi beberapa teman yang karyawan mungkin gajinya 8 juta atau mungkin kurang daripada itu, dibilang haram itu kan kagak adil akhirnya. Gitu. Kalau yang nanya Raffi Ahmad, nanya Ustadz KPR halal apa enggak? Aneh bilang sih yakin haram itu KPR. Yang nanya Raffi Ahmad kan gitu. Mas Dayi orang kayak gitu mau KPR, KPR haram itu bagi dia. Tapi bagi sebagian orang kebutuhan tempat tinggal itu primer. Sedangkan harganya meninggi. Kalau kita bilang haram, karena waktu di kredit itu ada riba dan sebagainya, ya solusinya apa? Gitu. Itu kayak Ustadz marah-marah, nggak boleh ada bank keliling haram, itu ada ribanya, renten, makan renten, masuk neraka. Tapi ada tetangganya susah, jemaahnya kelaparan, dia kagak nolongin. Kan PA juga itu Ustadz. Tiba ngomong doang haram, gampang aja gitu. Cuman tuh, Ustadz, enak banget ngomong haram, anak saya nangis, kagak punya susu, kagak ada yang nolongin Ustadz. Yang ada cuman bank keliling, Ustadz marah kemana. Kan begitu. Jadi, dalam masalah muamalat ini jangan jangan ke kanan-kanan banget akhirnya mentok juga, tapi jangan ke kiri-kiri mentok juga, tengah-tengah aja. Bagi kebanyakan orang maka itu dikasih batasan. KPR itu dibolehkan bagi orang yang memang punya hajat. Yang namanya hajat itu rumah pertama. Kalau rumah kedua udah bukan lagi hajat lagi begitu. Walaupun ada yang boleh kan, tapi kalau yang ditanya saya enggak boleh itu. Karena KPR kita bentuknya sangat banyak apa namanya variabel yang sulit untuk dibilang. Maka yang pertama dia pastikan itu kebutuhan rumah pertama. Yang kedua pastikan dia adalah orang yang mampu bayar cicilan. Ini akad bermasalah. Jangan sampai ada penundaan bayar. Jadi makin tambah lagi masalahnya. Jadi pastikan bahwa dia adalah orang yang punya kemampuan untuk tidak menunda pembayaran, nggak nunggak begitu. Kemudian yang ketiga adalah pastikan lembaga yang mana dia menjadi nasabah untuk beli rumah tersebut adalah lembaga yang syariah. Sebisa mungkin, walaupun sistemnya sama semuanya, tapi sebisa mungkin lembaga syariah sebagai bentuk menjaga diri dari keharaman sekaligus mengembangkan mempromosikan sistem syariat yang ada di negara kita gitu. Seenggaknya ntar kalau di malaikat ditanya kenapa beli ini kan syariah kan gitu, itu namanya syariah ya, saya ngikut aja. Saya dua kali ditolak ke bank syariah beli rumah, nah, akhirnya nggak bisa beli akhirnya. Bank syariah nolak semua begitu. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan jadi manfaat. Insya Allah kita lanjut besok masalah tentang syarat yang kedua daripada mudharabah. Saya mohon maaf jika ada kata yang bermaaf, jika ada yang kata yang salah dan juga tidak berkenan. Dan saya mohon kepada para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, kalau memang menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ya. Kalau misalnya akadnya adalah kreditur membeli ke pengembang, lalu kreditur menjual ke nasabah dengan harganya. Itu beneran syariah banget. Tapi nggak ada yang kayak gitu. Apa yang Pak Jagat sebutin itu yang syar'i begitu. Jadi pihak yang punya duit nih, lembaga keuangan beli. Lalu dia jual lagi kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang top itu, yang benar-benar syar'i, kagak ada keharamannya. Tapi sampai sekarang saya belum nemu, dengan keterbatasan referensi yang saya punya, saya belum nemu ada lembaga yang kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Justru saya pengen begitu. Saya doa tiap hari biar jadi kaya. Kayanya tuh biar begini. Biar kalau ngomong riba haram tuh enak. Karena saya udah kaya. Kalau ada orang komplain saya bantuin gitu. Saya doa biar jadi orang kaya. Biar kalau ada orang butuh apa-apa kagak ngutang ke bank keliling. Saya ngasih pinjemin. Sebagaimana saya punya orang tua, alhamdulillah beberapa orang kalau mau beli motor, baru motor doang yang bisa dibantu. Jadi kalau orang beli motor ke leasing, nah itu kan masalah tuh. Udah gitu ntar ini. Jadi beli ke orang tua saya. Jadi orang tua saya yang bayarin ke dealernya cash begitu. Lalu dia jual tuh ke orang. Dan orang tua minta tambah sekian juta begitu. Jadi katakanlah motor Beat 14 juta. Dibeli itu lalu dijual tuh ke tetangga ke orang 16 juta kredit. Yang namanya sama tetangga orang kenal kan jadi alal musamah kan begitu. Nah, itu kan enak kalau jadi orang kaya kan enak. Gitu. Jangan udah kaya ngaram-haramin orang mulu kan gak ada solusinya. Jadi saya setelah minta doa kepada Allah biar jadi kaya begitu maksudnya. Biar bantuin orang. Biar kalau ngomong riba tuh haram tuh enak. Sekarang kita mau ngomong riba haram tuh ya riba haram yakin. Cuman kan masih rada risih. Orang susah gua haramin kan. jadi begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.